الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqun al-ilman nafi' ya rabbal alamin. Ini adalah kajian ke-9 dari Mustalah al-Hadith. Kita insyaAllah akan membahas beberapa faedah hadith ahad. Ya, membahas beberapa faedah hadith ahad. Dan kembali kita ingat beberapa jenis hadith ahad. Dari beberapa tinjauan, kalau dari nominal jalur periwayatan, hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Kalau misalnya dari segi derajatnya terbagi menjadi 5, yaitu sahih riwayatihi, sahih riwayatihi, hasan riwayatihi, hasan riwayatihi, dan dhaif. Sahih riwayatihi itu mencakup 5 syarat. Yang pertama apa? Perawinya adil, apalanya yang akan bersambung, kemudian materi syarat dan ilah. Bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya sahih li wairihi. Sahih li wairihi itu adalah hadis hasan li zatihi yang memiliki periwayatan menengah. Baik, kemudian kalau misalnya hasan li zatihi itu ada 5 syarat. Pertama, perawinya adil, hafalannya kurang tidak sempurna, kurang kuat. Ya, kemudian sanadnya harus bersambung sama dari illah dan syadz. Ya. Kemudian kalau dhaif, kalau misalnya hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang ringan yang memiliki banyak jalur. Santun. Kalau misalnya hadis yang hadis lemah udah yang penting hadis lemah udah baik itu hadis lemah. Hadis apapun yang ada kecacatan di dalamnya disebut hadis baik. Makanya maudhu itu sebenarnya termasuk baik. Bagaimanapun, karena intinya hadis itu aslinya hadis itu makbul kalau nggak baik, bukan? Sahih atau baik itu aslinya begitu. Aslinya. Namun kemudian bercabang-cabang kan permasalahan. Baik, sekarang kan kita akan membahas beberapa faedah hadis ahad. Beberapa faedah hadis ahad. Hadis-hadis ahad, selain yang berderajat dhaif, memiliki faedah-faedah sebagai berikut. Mengapa di sini dikatakan hadis-hadis ahad yang berderajat dhaif memiliki selain? Mengapa ditambahkan selain? Karena kalau hadis ahad tersebut sudah berderajat dhaif, maka tidak ada faedahnya. Kecuali kalau misalnya dia terangkat menjadi hasan li ghairihi. Atau kalau misalnya terlalu banyak sekali jalurnya bisa menjadi sahih li ghairihi. Jadi ini yang maksudnya yang bisa memiliki faedah itu hadis ahad yang selain berderajat dhaif. Berarti ghairihi, hasan li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Faedah pertama, menunjukkan dugaan kuat, yaitu zon. Nanti sudah belajar di usul fikih, ada zon. Ada ilm sebelumnya yang paling tinggi, ilm yakin, ada zon. Nah, zon disini maksudnya zon rajih, yaitu dugaan yang terkuat, di atasnya syak, keraguan. Atau juga pernah kita bahas di al-usul as-salasah di syarahnya. Ya, pertemuan ke-3, kalau salah. Ya, zon, yaitu dugaan kuat, yaitu dugaan terkuat akan keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilan, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya hadis tersebut hadis marfu. Di hadisnya dugaan terkuat, bukan dugaan yang lemah dan bukan juga 50-50. Syak, ragu-ragu enggak, tetapi dugaan yang terkuat bahwasanya hadis tersebut itu valid dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham di sini? Itu faedahnya ahli sahad. Kenapa? Karena ahli sahad itu syarat-syaratnya berapa tuh? Nah, itu ada di antara hasan lirathihi bersambung dan seterusnya. Kemudian yang hasan lirathihi itu karena ada banyak jalur. Jadi dugaannya kuat dibandingkan dengan yang lemah. Coba yang lemah cuma satu jalur doang, terputus pula. Nah, ini kan lemah sekali gitu. Maksudnya nggak bisa dipakai kayak gini. Maka dugaan kuatnya untuk hadis yang dhaif itu tidak ternisbatkan kepada Rasulullah. Alhamdulillah ya. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan derajatnya. Jadi, sisi validitas, akurasi, keabsahan ya, terhadap suatu hadis dinisbatkan kepada Rasulullah, itu kualitasnya beda-beda. Sesuai dengan derajatnya. Dan derajat sahih li ghairihi tentu tidak bisa antum samakan dengan hasan li ghairihi. Tidak bisa. Sahih li ghairihi itu sudah jelas dia sahih secara zat, sudah qualif benar-benar. Ya. Tidak bisa disamakan dengan derajat hasan li ghairihi. Dari segi kekuatan, dari segi keyakinan, dari segi dugaan kuat. Berarti dugaan kuat terhadap sahih li ghairihi lebih besar dibandingkan dugaan kuat validitasnya daripada hasan li ghairihi. Sekarang antum kan tahu perbedaan antara sahih li ghairihi dengan hasan li ghairihi, apa bedanya? Cuma satu. Hafalan saja. Dan hafalan pun sebenarnya tidak cacat. Gitu. Kalau misalnya sahih li ghairihi, semua hafalan para perawinya itu sempurna. Kalau misalnya hasan li ghairihi, ada satu atau dua hafalan perawinya yang kurang sempurna. Tapi tidak cacat sama sekali. Nah sekarang mana yang lebih kuat dugaannya untuk mengverifikasikan validnya tersebut kepada Nabi? Kan? Itu sahih. Sahih li ghairihi tentunya. Itu lebih-lebih kalau misalnya antum menghadapi hasan li ghairihi. Ya tentu sahih tadi lebih ini lagi, lebih kuat lagi ya. Baik, hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu yakin. Hadis ahad bisa juga memberikan faedah ilmu yakin. Sudah pernah kita bahas tentang ilmu yakin ini dalam usul fiqih dan syarah al-usul ats-tsalatsah. Bisa dimurajaah lagi. Bisa memberikan faedah ilmu yakin. Maksudnya gimana? Antum benar-benar yakin dengan kandungannya dan ternisbatkannya kepada Rasulullah. Makanya orang-orang Mu'tazilah atau yang neo Mu'tazilah, Mu'tazilah Galgaru atau yang lain-lain yang mengingkari hadis ahad karena dalam sebuah hadis ahad tidak memberikan faedah ilmu yakin, maka mereka banyak sekali beberapa perkara akidah. Kayak hadis ahad itu bisa juga memberikan faedah ilmu yakin. Tidak ada zon. Maksudnya tidak diragukan sama sekali, melainkan harus dipercaya. Itu jika memiliki berbagai indikasi atau qorain yang menguatkan akan faedah yang ada dalam hadis ahad tersebut. Dan dikuatkan lebih-lebih oleh Al-Quran atau hadis yang sahih lainnya. Nah, jadi bukan hanya hadis mutawatir saja yang memberikan faedah ilmu. Hadis ahad pun bisa memberikan faedah ilmu selama benar-benar ada indikasi akan tepat dan validitasnya materi yang diberikan dalam hadis ahad. Jadi yang pertama ada pertanyaan? Kelas? Paham yang pertama? Yang pertama, faedah dari hadis ahad yang hasan li ghairihi sampai terusnya itu menunjukkan apa? Dzan rajih, dugaan yang kuat ya. Dan kadang menunjukkan ilmu juga kalau benar-benar memang ini. Kedua, faedah hadis ahad kita harus mengamalkan kandungannya. Jadi enggak diliburkan mentang-mentang ini hadis ahad kemudian ini hadis ahad paling dan tentu terinspirasi para rasul. Enggak, kita harus meyakini dan mengamalkan kandungan dari hadis ahad itu. Ya. Yaitu jika berupa berita. Kalau misalnya hadis ahad tersebut berbicara tentang misalnya saat kejadian di hari kiamat, maka kita harus membenarkan kejadian tersebut akan terjadi. Ya. Kalau misalnya hadis ahad tersebut membicarakan tentang azab kubur, kita harus membenarkan adanya azab kubur walaupun itu dari hadis ahad. Kemudian itu yang jika berupa cerita. Kalau misalnya berupa tuntutan, perintah atau larangan gimana? Kalau berupa tuntutan, kita harus menerapkannya atau melaksanakannya, mengaplikasikannya. jadi nggak diliburkan. Khabar dipercaya, tuntutan dilaksanakan. Ya, kalau nggak gitu berarti apa faedahnya antum belajar hadis? Apa faedahnya antum membaca hadis? Kalau antum nggak percaya dengan hadis, atau kalau antum nggak mengamalkan apa yang di dalam hadis? Ya. Oke. Hadis dhaif, maka tidak memberikan faedah won. Ya. Maka tadi kita bilang hadis-hadis ahad selain yang berderajat dhaif, ya, menunjukkan won dan juga harus mengamalkan kandungannya dari kita. Hadis dhaif tidak memberikan faedah won, tidak dapat diamalkan. Makanya tidak sedikit ulama ketika ada puasa ini, ada ritual ini, ternyata bersumber dari hadis yang murni dhaif. Tidak bisa diangkat derajatnya sampai derajat hasan li ghairihi. Maka berkata ulama, oh amalan tersebut bid'ah. Boleh enggak ada gitu? Ya boleh gitu istiadat ulama. Seperti diantaranya puasa Rajab dikhususkan di bulan Rajab Musa. Ya. Hadis-hadis dhaif ya, dhaif semua. Para ulama ada enggak yang justru mensunahkannya? Ya ada, benar. Tapi mana yang mau kita ikuti? Para ulama atau gimana? Baik, ulama beristihad, oke lah. Tapi sekarang kalau misalnya kita, misal gitu ya, membid'ahkan puasa khusus bulan Rejab. Khusus puasa. Benar gak itu? Ya, benar juga gitu loh. Karena ada kaedahnya. Kalau amalan seperti puasa apalagi, yang gak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Sekarang kalau misalnya hadis dhaif, gak terangkat ke makbul, gak terangkat ke hasan riwayi. Berarti itu tuntunan bukan? Bukan. Apakah kalau misalnya ada kabar dalam hadis dhaif kita harus percaya? Enggak juga. Apakah kalau ada tuntutan dalam hadis dhaif kita harus melaksanakan? Enggak juga. Harus ada penguat juga dulu. Nah, puasa khusus di bulan Rajab dengan alasan bahwa saya Rajab termasuk bulan haram, kenapa di bulan Muharram enggak dikhususkan juga? Khusus tertentu puasa khusus itu. Kenapa Rajab? Ya, berarti kan ini pembenaran. Sebagian orang kayak gitu, sebagian orang yang mengharapkan ridho manusia itu, mereka saking pengennya diridhoi manusia, ya sudah jelas tidak ada tuntunannya, dengan berdalih dengan wasiat ulama ini mereka juga membolehkan, kemudian mereka membolehkan dan mereka mencela orang yang membid'ahkan dengan alasan kita harus menghargai pendapat. Padahal mencela pendapat orang yang membid'ahkan adalah tidak menghargai pendapat juga. Paham gak? Iya. Katanya lo menghargai pendapat. Kok gak menghargai pendapat orang yang biasa? Kalau emang teori benar kita harus menghargai pendapat para fuqaha, maka orang yang membid'ahkan puasa Rajab juga harus dihargai, hormati. Dan gak usah dibahas. Itu urusan dia dengan kalau emang menurutmu sunnah, lakukan gak? Gak dilakukan. Kalau misalnya ini sih sebagian orang dai ada yang memang menulis artikel tentang keutamaan puasa Rajab membela puasa Rajab atau dalam artian kasarnya membela kelompoknya, ya. Kemudian menuding orang-orang yang membid'ahkan puasa Rajab itu sebagai orang yang tidak menghargai pendapat ulama yang berseberangannya, itu sendirinya dia melakukan nggak puasa Rajab, belum tentu. Ya. Itu seperti misalnya kita sama juga seperti kita misalnya kita membid'ahkan tahlilan dan semacamnya, kita sendiri jarang tahlil. Ya enggak? Kita menjelaskan orang yang tahlil jarang bersyahadat, jarang mengingat Allah, sama aja itu. Enggak benar itu dua-duanya. Tetap dua-dua sisi itu enggak benar. Kita menjelaskan orang karena maulidan misalnya. Ya membid'ah. Tapi kita sendiri jarang baca hadis, jarang belajar sirah, jarang itu sama aja itu. Ngomong toh lo. Apa maksudnya? Mentahzir orang doang, tapi coba dirinya itu enggak ada ini. Enggak ada amal. Enggak benar dua-duanya enggak benar. Maka tidak memberikan faedah zon. Tidak dapat diamalkan. Ya itu hadis dhaif. Walaupun tetap ada memang silafiyah di antara ulama tentang pengamalan hadis dhaif dalam masalah targhib dan tarhib. Dalam masalah motivasi dan ancaman itu ada rinciannya. Disampaikan kecuali jika disertai penjelasan akan kelemahannya. Nah, ini kalau apa boleh disebutkan kemudian para suhu. Kalau kita tidak menyertakan keterangan terutama dengan mengamalkan lawan dari hadis man kadzaba alayya muta memang isi. Sudah biasa kan? Biasa itu hadis maudhu, hadis dhaif, disebarin. Maksudnya dhaif yang tidak terangkat ke derajat hasan ya. Disebarin dengan alasan tarhib-tarhib, namun tidak disebutkan hadisnya hadis dhaif. Jarang atau enggak ada ulama yang menisbatkan diri pada ahli sunnah wal jamaah versi kata itu. Itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda di hadis hadis tersebut dhaifkan oleh Tirmidzi. Enggak pernah ngomong gitu. Kenapa? Kalau ngomong gitu otomatis orang mau ngapain juga lo ngomongin kalau emang ada kayak karena secara fitrah nalar kita tuh udah kalau oh, udah hadis berarti ya nggak usah dia ngomongin dia menang baik gitu kan dicari yang hadis sahih aja makanya lebih baik kita sebarkan hadis lain justru ada beberapa ceramah itu kayaknya betul banget menyebarkan hadis wabah ilal amal yang baik bahkan mau buk itu sama aja ngapusir nama Nabi. Nafusi atas namanya. Itu bisa bagus dari hari syaraf dari Bukhari ini. Nafusi atas nama Nabi. Nafusi atas nama Nabi. Buletin Jumat nama ini aja. Bukan nama juga, nama proyeknya. Nama yayasannya Nafusi. Luar biasa langsung bisa bersepek. Baik, namun hadis dhaif boleh disampaikan dalam perkara tarhib dan tarhib pakai hak besar. Boleh. Baik, boleh itu bagi sebagian ulama dengan beberapa syarat. Enggak asal gitu. Makanya kalau misalnya mau jadi dai penceramah itu harus ngerti beginian. Harus ngerti juga dia mana yang dhaif, mana yang minimal makbul. Ada syarat-syarat ini apa. Kalau enggak gitu, ya dol mobil nanti gitu. Karena enggak belajar. Sekelompok ulama, berarti ini enggak, bukan ijma, sebagian. Bersikap toleran. Dan ini ada benarnya dan juga ada juga madorotnya kadang-kadang. Bagi kaum muslimin. Sekelompok ulama bersikap toleran dalam hal tersebut dengan membagi tiga syarat berikut. Ya, pertama, kelemahan hadis tersebut tidak berat. Maksudnya hadis tersebut tidak dhaif jiddan. Kalau hadisnya dhaif jiddan, yaitu perawi matruk, perawi muttaham bil kadzib, apa isnadnya maudhu, maka ini haram untuk disampaikan untuk tarhib dan tarhib. Apalagi untuk lainnya. Kalau ini untuk akidah, enggak boleh. Hah? Sepakat. Iya, sepakat di antara ahli hadis. Kalau jadi yang ini masih ditore, kelemahannya tidak berat. Kelemahan tidak berat seperti apa? Seperti misalnya perawinya kurang hafalannya. Maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sempurna lagi, tapi di bawahnya hasan, yaitu kadang lemah, kadang salah, ya kadang pikun di masa tua, atau itu banyak lagi rincian. Kitabnya terbakar, itu termasuk yang tidak berat, ya. Atau tadlis. Nah tadlisnya tergantung juga, ada tadlis, kalau misalnya tadlis, taswiyah itu berat termasuk, ada nanti rincian. Atau misalnya putus satu rantai di tabi'in misalnya. Atau mursal. Itu masih mending. Tapi kalau misalnya munkotnya terlalu panjang, banyak. Tidak bisa. Baiknya bisa cacat sekali. Kalau misalnya muttaham bil kadzib tertuduh berdusta. Nah ini dhaif jiddan. Ya. Tidak boleh. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang jahil, tidak pernah belajar. Sebenarnya hadis itu main gak berat. Padahal hadis itu, hadis dhaif, jiddan, atau bahkan maudhu. Itu berarti gak ngerti apa yang diomongin. Ya. Jadi kelemahannya itu nggak boleh kelemahan yang berat. Kalau memang antum mengikuti pendapat ini gitu. Karena ada ulama juga, sebagian ulama tidak setuju dengan adanya rincian ini. Maksudnya kalau misalnya baik, udah nggak usah. Mau lemahnya berat ke, mau lemahnya ringan ke, yang namanya hadis kita kuliah aja hadis yang sahih atau yang hadis. Tenang. Ya ada benarnya juga. Cuma kadang hadis dhaif yang dhaif lemah biasa itu kadang juga diperlukan. Kadang, ya kadang untuk tarif-tarif, kadang aja. Ya. Kedua, amalan yang disebutkan dalam hadis targhib dan tarhib tersebut memiliki asal dalam dalil yang sahih. Nah ini. Lebih rinci ini yang berat ini. Berarti puasa Rajab ini masuk ke dalam keumuman, misalnya, masuk ke dalam keumuman puasa pengagungan di bulan Muharram. Itu memang puasa di bulan Muharram. Baik, baik. Tapi apakah dikhususkan Rajab tok? Dalam syariatnya dikhususkan Rajab tok di bulan-bulan haram lain yang 5-4 itu 3 sisanya enggak. Ya. Oh, misalnya sholat. Sholat apa misalnya? Sholat dalam hadis dhaif, hadis baru. Bukan sholat dhaif, ada hadis. Sholat dhaif jenazah kan? Itu Rasulullah pernah melakukan. Sahih itu. Enggak yang hadis dhaif. Sholat tasbih itu kalau anak pribadi mengikuti pendapat yang mendhaifkan. Mendhaifkan. Sholat tasbih atau sholat nisfu Syaban, puasa nisfu Syaban atau malam nisfu Syaban, malam malam itu memang ada salah. Itu yang malam nisfu yang kok nggak salah, bukan dhaif, lemah, lemah biasa bukan, tapi sangat fatal. Misal sholat tasbih, anda baca di kitab hukum al-ihtijaj di hadis dhaif kaya Abu Karim al-Khudayr. Sudah lama sih, tapi nah, ingat itu sholat tasbih termasuk di dalam keumuman hadis dhaif, ya. Yang juga nggak bisa diamalkan karena nggak ada asalnya. Ya, tapi pun sholat tasbihnya itu dengan gerakan-gerakan kekhususan bacaannya itu tidak ada asalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau misalnya fadhailul amal tarhib misalnya, ada hadis dhaif para siapa yang meninggalkan sholat maka dia begini-begini misalnya, dalilnya biasa. Meninggalkan sholat itu ada asalnya dalam As-Sunnah hukumannya, berarti sama-sama ada asalnya, ya. Ada asas. Saya kita nggak boleh meninggalkan sholat, tapi misalnya ancaman meninggalkan sholat di hadis dhaif misalnya. Begini-begini. Ada juga kan asalnya juga ancaman, ancaman meninggalkan sholat itu ada ancaman ya kan? Ada asalnya, ada asalnya. Makanya seperti ini boleh nggak? Baru boleh di sini selama hadisnya tidak berat banget dhaifnya. Dan juga intinya itu ada asalnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kalau misalnya dalam hadis dhaif barang siapa yang apa namanya melakukan sholat tertentu hanya pada hari dhaif. Nah sholat tertentu ini nggak pernah tertera di Al-Quran, nggak pernah tertera di As-Sunnah, maka ini bid'ah namanya. Atau puasa tertentu, namun nggak ada asalnya puasa ini di Al-Quran As-Sunnah, maka ini bisa bid'ah namanya. Jadi harus ada asasnya, nggak asal-asalan gitu. Ketiga, syarat ketiga, tidak berkeyakinan bahwa Nabi mengucapkan hadis dhaif tersebut. Makanya oleh karena itu harus kita sebutkan ketika Rasulullah bersabda, ya setelah itu hadisnya, setelah itu ini syaratnya dhaif atau hadis ini dhaif. Harus gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa tidak merasa bahwa oh, ini sabda baginda Rasul. Itu sama saja meracuni orang, nipu. Iya. Ketika antum bilang misalnya man arafa nafsahu arafa rabbahu, itu hadis maudhu itu. Ya? Hadis maudhu. Dia bilang Rasulullah SAW berkata man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, orang-orang yang mendengar Rasulullah bilang kayak gitu, berarti Rasulullah bilang begitu. Lah ketika antum ngomong gitu nggak mengklar orang-orang tuh mempercayai itu itu kalam rasul berarti aku sama dengan meracuni mereka semua. Selama itu memang sengaja untuk tidak menyebarkan, oh ini ada yang baik, enggak. Karena dari saksi itu, ya itu ada pikir ya, tahu bu, enggak tahu itu, ada yang karena memang dia sudah berusaha mencari, namun enggak tahu, tetap. Ada yang dia memang meremehkan, nah ini yang dihukum, yang meremehkan, dan rata-rata kalau itu kayak gitu. Apa kata-kata yang seragam khutbahnya itu. Ya, yang temanya itu-itu aja atau baca tok. Nah, itu ini. Bodoh amat yang dibaca itu mau sahih atau enggak. Yang penting selesai salat sunnah, dapat bangun. Antoknya piro? 500.000. Enak tuh. Cuma baca tok. Cari aja di mana-mana di internet. Print baca selesai 500.000 enak nih modal dikit korban modal jenggot korban si baju koko sarung sama muka tertunduk habis al habib padahal kita semua itu adalah habaib insya Allah karena kita semua keturunan Nabi Adam ya. Kita juga anak-anak cucu Nabi. Baik, sudah selesai. Ada satu lainnya. Berdasarkan hal ini, maka penyampaian hadis dhaif dalam masalah tarhib dan tarhib jika bertujuan untuk memotivasi jiwa agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut dengan harapan memperoleh pahala yang dijanjikan. Ya, tujuannya apa? Motivasi aja. Bukan untuk mentahkik adanya ibadah ini. Kan? Mentahkik maksudnya benar-benar merealisasikan adanya ibadah ini ada karena apa? Ada hadis dhaif. Bukan, tapi karena ada asal dalam syariat. Jika dia mendapatkan pahala tersebut, maka itulah dia yang diinginkan. Tetapi jika tidak, maka kesungguhan dalam beribadah tidaklah membahayakan. Maksudnya apa? Nah, kalau misalnya fadhailul amal misalnya. Ya, hadis dhaif. Itu kita kan tidak boleh meyakini juga bahwasanya pasti fadilahnya seperti itu. Paham nggak? Misalnya dalam hadis dhaif, barang siapa yang sholat sunnah subuh itu bakal dapat apa? Yang itu sahih. Bakal dapat apalah? Fadilah tertentu di surga akan dapat gini. Gitu. Nah, itu membuat orang tuh termotivasi karena apa? Oh, hadisnya tidak terlalu berat lemahnya. Kemudian asalnya memang ada dalam syariatnya, itu sholat sunnah sebelum fajar ada hadis lainnya, ya. Ya. Kemudian antum onis, anda tidak meyakini ini Nabi pernah mengucapkan hadis ini yang baik ini, anda nggak yakin. Nah, karena antum nggak yakin itu harusnya antum apa? Tidak meyakini juga pahala itu pluk, seperti itu di surga. Baru siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia akan mendapatkan misalnya istana yang megah di surga misalnya hadis dhaif karena lemah. Catat sedikit. Anu tahu, oh ini hari lemah biasa. Kemudian, oh sholat sunnah subuh, itu ada kok syariatnya benar. Ada asasnya berarti, akunnya ada. Kemudian, bilang, oh ini karena hadis dhaif, maka anak tidak boleh meyakini perkataan Nabi. Nah, karena ini perkataan, anak tidak meyakini perkataan Nabi, walaupun ini memotivasi, maka anak tidak boleh merasa yakin bahwasanya pahalanya plek seperti ini. Sama. Iya, bisa jadi dapat. Kalau dapat ya alhamdulillah. Dengan fadilah Allah dan Allah itu maha kuasa. Bisa lebih dari itu bahkan. Kalau nggak dapat, ya minimal apa di sini? Minimal kesungguhan kesungguhan kita dalam ibadah yang tadi khusus sholat sunnah subuh itu nggak bakal membahayakan. Dan tetap kita nggak bakal kehilangan aslul ajr. Pokok pahala. Jadi ada istilah namanya asal dalam pahala. Asal ajr itu, misal, asal ajar itu haji apa? Ajar besar. Ya. Tapi kan dibalik asal itu kemudian Allah kan akan memberikan banyak fadilah. Maksudnya akan dilipat gandakan. 10 kali lipat itu semua amalan baik kita tuh insya Allah Allah tuh akan memberikan lebih dari asal pahalanya. Jadi asal itu seperti basic ganjaran. Antum sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, itu ganjaran asalnya apa? Lebih dari dubian konsesinya kan? Itu asalnya. Nah, belum lagi mukamilat dari Allah ditambahin 10 kali lipat pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalih ya. Satu kebaikan itu 10 kali lipat Allah gandakan. Nah, kelipatan itu namanya bukan asal. Tapi kelipatan. Ya enggak. Nah, kalau misalnya kita mau haji tiap hari bisa kan? Gimana caranya haji tiap hari? Pahala haji ya, pahala haji. Baik, sholat subuh nunggu sampai matahari terbit. Dapat enggak? Dapat pahala haji, tapi pahala asalnya. Apa orang berhaji langsung dapat pahala asalnya dan dapat kelipatannya, gitu loh bedanya. Jadi antum enggak bisa disamakan. Ya enggak? Enggak bisa disamakan. Orang yang haji langsung itu dapat asal ajr dan dapat kelipatan pahala haji. Tapi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia dapat seperti dapat asal pahala haji. Itu beda lagi. Al masyaqqatu itu al ajru ya ala qadri ma ala qadri masyaqqah. Itu pahala itu juga sekadar juga dengan kesulitan. Kesulitan itu juga berpengaruh terhadap kelipatan pahala. Beda itu. Asal haji itu sama, tapi yang membuat beda itu ya semua dari rahmat Allah yang buat beda itu ya usaha juga, wasilah juga, kesulitannya juga, kemudahan juga. Ya, jadi nggak sama kalau dari segi itu. Allah kan maha ini, maha ini, nggak mungkin disamain. Tapi disamain dari segi apa? Asalnya itu semua sama. Baik, tadi udah ya. Yang tidak akan kehilangan pokok pahala yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan amalan yang telah diperintahkan oleh syariat. Adapun faedah penyampaian hadis dhaif dalam perkara tarhib, ya, tadi perkara tarhib, karena tarhib adalah untuk membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman. Ya. Tapi sekali lagi harus ini syaratnya harus diperhatikan. Hal tersebut tidaklah membahayakan dirinya dan hukuman yang disebutkan dalam hadis tersebut juga tidak minimal. Jadi untuk ini yang menakut-nakuti supaya memang manusia tidak melakukan. Tapi lebih baik memang hadis dhaif itu walaupun dengan syarat dhaif kita malah beragam menambah-nambah. Gimana gitu? Iya, semuanya apa sih? Iya, emang nggak usah. Makanya lebih roji adalah kita nggak usah. Ini kita nggak usah. Kecuali memang sangat dibutuhkan. Gitu. Kalau sangat dibutuhkan, tapi kayaknya enggak tadi ya. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup berkeberkahan habis-habis yang terakhir ini. Insya Allah. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada orang dia berpendapat mengikuti ini, kemudian di khutbah menetapkan syariat itu, syarat ini dan menyebutkan ini hadis baik, itu tetap harus dihargai. Ya, harus dihargai. Tidak masalah jika dia untuk masalah tarhib dan tarhib ini sudah menetapkan semua syarat-syarat ini. Tapi itu beberapa faedah hadis ahad pada pagi hari ini. Insya Allah kita esok hari akan melanjutkan perjalanan kita di tajib matan Abi Suja insyaallah dan Rasulullah dan juga sedikit insyaallah dan ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin.